Insya Allah Gusti Allah mempertemukan kita Monata di tahun besok dengan Laskar Tunggul Wulung, Elsa, Safira, dan all artisnya Monata. Yang request lagu beliaunya Abah Haji, kita aturi kepada sekalian dengan segenap panitia. Terima kasih banyak all artisnya Monata. Monata Mania Indonesia, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak nafasku terhenti, aku teringat kepadamu. Cinta berakhir, seakan ada rasa saling memiliki. Oh, tak sadar jatuh air mataku. Sejenak nafasku terhenti, aku tidak.